Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah ma ba'd. Khayma shalli wa rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan kita di materi kitab Kashf Syubhat sampai pada penjelasan al-muallif rahimahullah adanya kekhawatiran pada diri seorang ahli tauhid yang menempuh jalan kebenaran ini dalam keadaan tidak memiliki silah senjata untuk memerangi ahli batil. Dalam arah ini dia tidak faham hujjah, tidak faham al-ilm, sehingga sangat rawan bila nantinya ketika berhadapan dengan ahli syirik dia akan terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan-kesyirikan mereka. Sekarang kita masuk ke perkataan mu'alif selanjutnya, wa qad mannallahu ta'ala 'alaina bikitabil ladzi ja'alahu tibyana likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kepada kita anugerah karunia nikmat dengan Allah turunkan kitabnya, yang kitab tersebut Allah telah menjadikannya sebagai tibyana likulli syai, penjelas terhadap segala sesuatu, dan di dalamnya berisikan petunjuk dan rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Nah, sehingga diturunkannya Al-Quran di dalamnya berisikan nikmat yang besar. Di antaranya adalah dengan kita membacanya, dengan kita mempelajarinya, maka kita akan bisa memerangi ahlil batil. Kita akan bisa membantah ahlil batil. Sehingga akan menambah keistiqomahan kita di atas kebenaran dan menambah keyakinan kita terhadap perkara kebenaran tersebut. Sehingga pelajarilah Al-Quran. Al-Quran tidak hanya dibaca, tapi yang paling penting daripada itu adalah dipelajari makna-maknanya, pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya, demikian pula penjelasan-penjelasan yang ada di setiap ayat-ayat Al-Quran. Inilah makna dari tadabbur yang Allah perintahkan dalam ayat yang mulia, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubiha am ala qulubihim aqfaluha. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Manallahu alaina bikitabihi al-aziz alladhi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Allah memberikan nikmat kepada kita dengan kitabnya yang mulia, yang Allah sifati kitab tersebut di dalam surah Fussilat ayat yang ke-42, la ya'tihil batilu min bayni yadayhi, tidak membawa perkara-perkara kebatilan sedikit pun, wala min khalfih, baik di depannya atau di belakangnya, tanzilu min hakimin hamid, turun dari sisi zat yang maha hakim dan maha hamid, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga menunjukkan Al-Quran kitab yang datang kepada kebenaran. Dalam arti kata, ketika seseorang ingin melihat kebenaran, lihatlah Al-Quran. Ketika seseorang ingin menjadikan tolak ukur kebenaran sebagai kebenaran, maka timbanglah berdasarkan timbangan Al-Quran. Karena Al-Quran datang membawa kebenaran, bukan membawa kebatilan. Sehingga dengan ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran sudah pasti batil. Sudah pasti batil. Karena Al-Haq itu satu. Kalau semisal Al-Quran sudah menyebutkan Al-Haq sebagai Al-Haq, maka selainnya adalah kebatilan. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Tidak ada setelah Al-Haq, melainkan itu adalah kebatilan-kebatilan. Nah, wa ja'alahu subhanahu wa ta'ala tibyanan ay mubinan li kulli syai'in yahtajuhu an-nas fi ma'ashihim wa ma'adihim. Allah menjadikan subhanahu wa ta'ala Al-Quran sebagai tibyanan, artinya adalah mubinan, menjelaskan li kulli syai'in yahtajuhu an-nas, terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Al-Quran menjelaskannya, baik pada kehidupan mereka di dunia atau kehidupan akhirat mereka, semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Urusan dunia mereka diatur dalam Al-Quran, urusan akhirat mereka juga dijelaskan di dalam Al-Quran, aturan-aturannya. Nah, ini maknanya. Wa inna tibyanal Quran lil asya yang qasimu ila qismain. Penjelasan yang ada dalam Al-Quran terhadap segala sesuatu itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah menjelaskan sesuatu secara zatnya, langsung menjelaskan sesuatu dan disebutkan hakikat dari zat sesuatu tersebut. Nah, ini menjelaskan segala sesuatu secara zatnya. Tentang hal ini banyak disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya adalah ketika Allah Azza wa Jalla menerangkan zat seseorang memakan bangkai, mengkonsumsi darah dan memakan daging babi. Ini dijelaskan hukum pada zatnya oleh Al-Quran. Allah sebutkan hurjimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Allah haramkan atas kalian bangkai. Naam. Kecuali bangkai di air, ini halal hukumnya seperti ikan dan yang semisalnya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waddam dan darah. Dan darah biasa di sebagian masyarakat, darah hewan yang disembelih itu di apa namanya, simpan, dibekukan dan dijadikan sebagai makanan. Nah, kalau di bahasa Jawa istilahnya didih. Kalau di bahasa kampung saya orang menyebut namanya didih. Itu didih, makan didih. Enggak tahu kalau di kampung lain. Darah yang diamkan nanti mengental, wujudnya seperti hati, kemudian dimasak. Nah, ini termasuk dari makanan yang haram. Walahmil khinzir, dan daging babi. Ini jelas zat dari segala sesuatu diterangkan hukumnya dalam Al-Quran. Atau seperti ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan mahram-mahram seorang muslim, siapa saja wanita-wanita yang haram baginya untuk menikahinya. Allah sebutkan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum, sampai dengan akhirnya. Allah haramkan atas kalian ibu-ibu kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, bibi-bibi kalian, khalah-khalah kalian, dan yang seterusnya. Ini disebutkan hukum dari zat tersebut oleh Al-Quran. Ini jenis yang pertama, tibyan al-asya bi'ainiha, menjelaskan segala sesuatu secara zatnya, yang demikian boleh, yang demikian haram. Ini banyak ayat yang seperti ini kita baca di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, ayyakuna tibyanu bil isyarah ila maudhi'il bayan, penjelasan yang ada dalam Al-Quran dengan mengisyaratkan pada tempat yang di situ ada penjelasannya, dengan mengisyaratkan ke tempat yang di situ terdapat penjelasannya. Artinya ketika seorang ingin mendapatkan penjelasan, carilah dan lihatlah tempat tersebut. Nah, mithlu qawlihi ta'ala, semisal firman Allah ta'ala, wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah, dan kami turunkan atasmu al-kitab dan hikmah. Allah mengisyaratkan dalam ayat ini hikmah, maksudnya adalah sunnah. As-sunnah menjelaskan Al-Quran. Sehingga ketika seorang ingin memahami sesuatu yang belum jelas di dalam Al-Quran, lihatlah sunnah, pelajarilah sunnah. Ini menunjukkan mengamalkan Al-Quran wajib, mengamalkan sunnah juga wajib. Menentang Al-Quran berarti dia menentang sunnah, sebagaimana menentang sunnah berarti dia menentang Al-Quran. Beriringan, wajib diamalkan oleh seorang muslim. Wa asyarallahu ta'ala ilal hikmah allati hiya sunnah. Allah ta'ala mengisyaratkan ke hikmah, yaitu maksudnya adalah sunnah. Al-Quran mengisyaratkan ke hikmah, dan hikmah menjelaskan Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau ya Rasul dzikra, agar menerangkan kepada manusia apa yang telah Allah turunkan kepada mereka. Menunjukkan zikra di dalam ayat ini adalah hikmah, adalah sunnah. Dan Allah sebutkan litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim, agar engkau terangkan kepada manusia apa yang telah Allah turunkan kepada mereka. Yang Allah turunkan kepada manusia adalah Al-Quran. Sehingga sunnah menafsirkan dan menjelaskan Al-Quranul Karim. Nah, demikian pula seperti firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir bila kalian tidak mengetahuinya. Allah isyaratkan ketika seorang ingin mendapatkan penjelasan ke seseorang, yaitu ahli zikir, maksudnya adalah para ulama yang pada mereka terletak penjelasan yang dimaksud, sehingga sifatnya isyarah ke sesuatu yang lain. Ini juga termasuk penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Ahli zikri di sini maksudnya adalah para ulama atau orang-orang yang memiliki pemahaman tentangnya. Naam. Sehingga disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yuzkar anna ba'dha ahli al-ilm atahu rajulun minan nasara. Dikisahkan ada salah seorang ahli al-ilm, ada salah seorang ulama salaf yang dahulu didatangi oleh salah seorang beragamakan Nasara. Yuridu ta'na fil Qur'anil Karim. Ia mendatangi sang alim ini tujuannya adalah untuk mencela Al-Qur'an. Wa kana fi mat'am. Fa qala lahu hadha an-nasrani, ayna bayanu kayfa yasna'u hadha at-ta'am? Dan dia berada di mat'am. Mat'am itu artinya tempat makan, dia ahli. Dia faham tentang makanan-makanan tersebut. Maka orang Nasrani ini mengatakan, aina bayanu kaifa yasna'u hadha ta'am? Bagaimanakah kita bisa menjelaskan penjelasan, bagaimanakah kita bisa mendapatkan penjelasan cara membuat makanan ini, kata orang Nasrani tersebut kepada seorang alim. Naam. Dia ingin untuk merendahkan Al-Quran. Karena dia faham di dalam Al-Quran tidak disebutkan cara membuat roti contohnya, atau cara membuat makanan tidak disebutkan dalam Al-Quran. Fada'a ar-rajulu sahib al-mat'am. Maka sang alim ini pun memanggil orang yang ahli di dalam membuat makanan tersebut. Faqala lahu, maka sang alim ini mengatakan kepada dirinya, sif lana kaifa tasna'u hadha ta'am. Sifatkanlah kepada kami bagaimana cara engkau membuat makanan ini. Fawasofahu, maka dia pun menerangkan, kita harus begini, kita harus mengadun demikian dan demikian dan seterusnya. Faqala hakadha ja'a fil Qur'an. Maka sang alim ini mengatakan seperti inilah yang datang dibawa oleh Al-Qur'an, sama. Nah, fata'ajjaba Nasrani, maka orang Nasrani ini pun heran. Yang dia inginkan adalah ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran penjelasan resep cara membuat makanan tersebut. Ternyata sang alim memanggil seorang koki dan diperintahkan untuk menjelaskan sifat atau cara-cara resep-resep membuat makanan yang dimaksud. Kemudian setelah selesai penjelasan, sang alim mengatakan, hakadza ja'a fil Quran, seperti inilah yang datang di dalam Al-Quran. Maka membuat heran seorang Nasrani tersebut. Ia pun mengatakan, kaifa dzalik, bagaimana bisa? Al-Qur'an menyebutkan yang demikian. Faqala, maka sama Ali bin mengatakan, innallaha 'azza wa jalla yaqul, Allah 'azza wa jalla berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir kalau semisal kalian tidak mengetahuinya. Naam. Fabayyana lana miftahal ilmi al-asya bi an nas'ala ahla dzikir. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita kunci memahami, mengilmui segala sesuatu adalah kita bertanya kepada ahli zikir. Maksudnya adalah ahlul ilmi bihi, seseorang yang memiliki ilmu tentang sesuatu tersebut. Ketika ingin bertanya kedokteran, tanya sama dokter. Ketika bertanya tentang, kita ingin mengetahui alat elektronik, bertanya kepada ahlinya dan yang semisalnya. Ini disebutkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fahadha min bayanil Qur'ani bila syakin. Maka ini termasuk dari penjelasan yang ada di dalam Al-Quran dan tidak diragukan lagi. Al-ihalah ila man yahsul bihimul ilm hiya fathun lil ilm. Yani dengan ihalah, yani menyerahkan kepada seseorang yang padanya memiliki ilmu untuk ditanya penjelasan sesuai dengan yang diinginkan, maka akan terbukalah satu ilmu tersebut. Nah, sehingga dalam Al-Quran disebutkan. Inti dari penjelasan yang tadi diuraikan adalah di dalam Al-Quran terkandung penjelasan-penjelasan yang diperlukan oleh seorang muslim. Di antaranya adalah penjelasan seputar tauhid, seputar syirik. Sehingga ketika seorang ingin bisa melawan ahli syirik dalam keadaan seperti yang sebelumnya disebutkan, bahwasanya ahli syirik memiliki ulama, orang-orang yang berilmu, para alim ulamanya mereka yang mempromosikan kesyirikan mereka dan memperindah kesyirikan tersebut dan mengemas sedemikian rupa untuk ditampilkan termasuk dari Islam. Ini ulama asu. Nah, ketika seorang ingin menerangkan, mengetahui penjelasan-penjelasan dari kebatilan-kebatilan mereka, maka bacalah Al-Quran. Dalam Al-Quran terkandung penjelasan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, tibyan likulli ma yahtajuhul insan. Kemudian disebutkan oleh Syekh al-Mu'allif rahimahullah, fala ya'ti sahibu batilin bihujjah wa fil Qur'ani ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha. Ini yang beliau maksudkan membawakan ayat tersebut. Sehingga tidak ada seorang yang membawa kebatilan ketika dia menyampaikan hujjah ahli syirik, menyampaikan hujjah pembolehan syirik mereka. Ahli bid'ah juga demikian, menyampaikan hujjah untuk membolehkan kebid'ahan mereka. Illa wa fil Qur'ani ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha. Melainkan di dalam Al-Quran terdapat penjelasan yang membantahnya dan menjelaskan kebatilan-kebatilannya. Itu sudah pasti dijumpai yang demikian. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 33, wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka ya Rasul mendatangkan kepadamu dengan satu misal untuk membantah al-haq, melainkan kami datangkan kepadamu kebenarannya dan pentafsiran yang paling bagusnya. Menunjukkan segala sesuatu yang bisa dengannya seorang ahli tauhid menjadikan sebagai senjata atau hujjah melawan ahli syirik dan hujjah-hujjah mereka, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Bacalah Al-Quran, pahamilah Al-Quran, dan hafal ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran tersebut, terkhusus ayat-ayat yang menjelaskan kebatilan ahlil batil. Ini maksudnya. Nah, sehingga sangat-sangat dianjurkan agar seorang muslim di samping mengerti tauhid, mengerti syirik, dia faham dalil-dalil seputar tauhid dan seputar syirik dan penjelasan-penjelasan yang ada di dalamnya, terkhusus dalil-dalil untuk membantah hujah-hujah yang dimiliki oleh ahli syirik untuk membenarkan kesyirikan-kesyirikan mereka. Nah, karena di zaman kita saat ini demikian banyak ahli syirik yang tidak mau dikatakan mereka sebagai seorang yang musyrik, tidak mau untuk kemudian diakui bahwasanya amalan-amalan mereka adalah termasuk dari perbuatan syirik. Nah, mereka bela bahwasanya perbuatan mereka itu benar dengan dalil-dalil dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah. Nah, ini penting sehingga beliau khawatirkan pada perkataan beliau yang tadi kita sebutkan, yang ditakutkan adalah seorang ahli tauhid yang tidak memiliki senjata. Karena di zaman kita saat ini ahli syirik menebar propaganda yang demikian besar untuk menghasut, mempengaruhi seorang yang memahami at-tauhid sebagai tauhid agar goncang keyakinannya dan mulai membela dan mengerti hujah-hujah mereka, dan diharapkan membenarkan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan tersebut di dalam kesyirikan, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Sehingga penting untuk mempelajari al-batil dan hujah-hujah yang digunakan oleh ahli al-batil untuk memperindah kebatilan-kebatilan mereka, sekaligus bantahan-bantahan yang ada dalam Al-Qur'an, dalam Sunnah untuk meluruskan kebatilan-kebatilan mereka. Nah, inilah inti dari kitab Kasfus Syubhat, membantah syubhat-syubhat ahli syirik yang berupaya untuk membenarkan perbuatan kesyirikannya. Wa qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian dari kalangan ahli tafsir, hadhihi al-ayah amatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batili ila yawmil qiyamah. Ayat ini, kata sebagian ahli tafsir umum, terkena kepada seluruh hujjah-hujjah yang dibawa oleh ahlul batil ila yawmil qiyamah, hingga hari kiamat. Penjelasan-penjelasannya ada di dalam Al-Quran, bantahan-bantahannya ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau semisal kita membaca bantahan-bantahan para ulama terkait pembahasan apa saja dari buku kitab-kitab mereka ketika membantah pemikiran-pemikiran ahlil batil, baik para akhlaniyun yang mengedepankan akal pikiran mereka, ataukah orang-orang yang tersesat di dalam pembahasan al-asma wa sifat, ataukah orang-orang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, bahkan dalam perkara kesyirikan-kesyirikan, bantahan-bantahan para ulama tersebut penuh dengan isi-isi yang ada, isi-isi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim, membantah syubhat persyubhat dengan menyebutkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, karena itulah Allah Azza wa Jalla menjadikan Al-Quran, demikian pula Sunnah, sebagai marja', tempat kembali untuk kemudian menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi, baik antara ahli al-haq dengan ahli al-batil, ataukah perselisihan-perselisihan yang terjadi sesama ahli al-haq, agar mengembalikannya sesuai dengan aturan-aturan Al-Quran dan aturan-aturan As-Sunnah. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Rasul. Artinya adalah kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Sunnah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau telah meninggal dunia, telah wafat. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian lebih baik dan lebih bagus dari sisi pentafsirannya. Sehingga hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah pasti benar. Menyelisih keduanya adalah kesesatan. Dan Al-Quran dan As-Sunnah dari sisi hukum-hukumnya telah sempurna, telah sempurna, sehingga bisa diterapkan pada setiap zaman, setiap masa. Tidak ada istilah hukum usang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau tidak ada istilah seperti yang diungkapkan oleh sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab, Al-Quran sudah tidak relevan untuk kita ambil hukumnya di zaman kita saat ini, zaman yang modern. Subhanallah. Nah, ini termasuk dari penghinaan terhadap Al-Quran. Hukum-hukum Al-Quran adalah hukum yang berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Hakim, Maha Alim. Ketika Allah perintahkan seorang muslim untuk mengembalikan perselisihan mereka kepada Al-Quran dan As-Sunnah ila yaumil qiyamah, hingga akhir kiamat, menunjukkan kepada kita ketetapan-ketetapan Al-Quran dan As-Sunnah adalah ketetapan yang paling bagusnya, paling baiknya. Sehingga Allah sebutkan dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sehingga kerendahan dan kehinaan justru dengan menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihil akharin. Allah angkat satu kaum dengan Al-Qur'an ini dan Allah rendahkan kaum yang lainnya dengan Al-Qur'an. Naam. Disebutkan penjelasannya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, لا يأتي مبطل بحجة على باطله إلا وفي القرآن يبين هذه الحجة الباطلة. Tidaklah seorang yang membawa kebatilan, membawa hujjah atas pembolehan kebatilan mereka, melainkan di dalam Al-Quran terdapat penjelasan yang menjelaskan hujjah yang batil ini. Bal inna kulla sahibi batilin istadalla li batilihi bidalilin sahih min al-Qur'an min al-kitab wa sunnah, fahadha ad-dalil yakunu dalilan alayhi kama dzakara Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Bahkan tidak ada seseorang yang membawa kebatilan ketika berdalil atas kebatilan dirinya dengan dalil yang sahih di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, melainkan dalil yang dia bawakan adalah sebagai dalil hujjah atasnya. Kita bisa membantah dia dengan dalil yang dia sebutkan. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Sehingga kita melihat dari karya-karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ketika membantah ahlil batil, banyak kita melihat karya-karya beliau terkhusus membantah kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam pembahasan al-asma wa sifat. Beliau bisa mendatangkan dalil-dalil mereka yang dengannya mereka berdalil menafikan al-asma atau sifat-sifat Allah Azza wa Jal sebagai dalil hujjah yang kuat untuk membantah kebatilan-kebatilan mereka tersebut. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam muqaddimah kitabnya Dar'u Ta'arud Bainan Naqli Wal Aql. Kemudian kita bacakan kelanjutan penjelasan Syekh Al-Mu'allif Rahimahullah, wa ana adhkuru laka asya' mimma dzakarallahu fi kitabihi jawaban likalamin ihtajja bihil musyrikuna fi zamanina alaina. Dan saya akan menyebutkan untukmu segala sesuatu yang telah Allah Ta'ala sebutkan di dalam kitabnya sebagai jawaban atas ucapan orang-orang musyrikin yang mereka berhujah dengan ucapan tersebut di zaman kita untuk membantah ahli tauhid. Beliau akan menyebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang berisikan bantahan dalam setiap hujah-hujah ahli syirik untuk membenarkan kesyirikan-kesyirikan mereka. Dan perkara yang diingatkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dari beberapa penjelasan yang disebutkan oleh al-muallif, dan kita uraikan sedikit tadi penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah agar ahli tauhid mempelajari Al-Qur'an. Agar ahli tauhid dia juga mempelajari, memahami dalil-dalil hujah-hujah yang dipakai oleh ahli syirik untuk membenarkan kesyirikannya, sekaligus dalil-dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menerangkan kebatilan hujah-hujah mereka tersebut. Di sini Syekh Ma'ud bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan penjelasan penting kepada kita seluruhnya. Walakin hahuna amrun yajibu tafattunu lahu. Namun di sini saya akan menyebutkan satu perkara yang wajib untuk kita perhatikan bersama. Annahu la yanbaghi lil insani ay yadkhula fi mujadalati ahadin. Tidak boleh bagi siapapun untuk masuk dalam ranah perdebatan kepada siapa saja dari kalangan ahli batil. Jangan dia masuk untuk berdebat kepada siapa saja dari kalangan ahli batil illa ba'da ay ya'rifa hujjatahu, kecuali setelah dia benar-benar mengetahui hujah-hujah mereka. Kalau semisal dia tidak paham hujahnya, diam. Jangan berdebat. Menjaga keistiqomahan hati lebih berat dibandingkan menjadikan hati itu istiqomah. Menjaga keistiqomahan hati itu jauh lebih berat dibandingkan menjadikan hati itu istiqomah. Karena itulah Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran pentingnya seorang muslim untuk istiqamah di atas kebenaran. Mungkin seseorang mengenal kebenaran, dia bisa memperkirakan waktunya. Selama sekian tahun dia baru mengenal kebenaran. Namun sisa dia hidup, dari dia mengenal kebenaran hingga datang ajalnya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Sehingga butuh adanya pemeliharaan, butuh adanya usaha untuk dia terus istiqamah di atas kebenaran-kebenaran tersebut hingga dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hikmah kenapa Rasulullah SAW menjawab pertanyaan salah seorang sahabatnya ketika beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, katakanlah kepada saya satu ucapan yang saya tidak akan bertanya kepada siapapun selainmu. Menunjukkan jawaban yang dia inginkan adalah jawaban yang benar-benar berasal dari seorang nabi. Jawaban yang benar-benar jawaban yang bermanfaat, mendatangkan kemaslahatan untuknya, kebaikan yang besar untuk dirinya, dunianya dan akhiratnya. Maka lihat jawaban ringkas Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, mengimani semua yang Allah khabarkan dalam Al-Quran, termasuk pula mengimani apa yang dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah perintahkan agar seorang mukmin beriman kepada Rasul, membenarkan Rasul, membenarkan berita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma istaqim, kemudian istiqamalah engkau di atas imanmu tersebut. Sehingga Rasul perintahkan agar seorang muslim ketika mengenal kebenaran, mengenal iman, dia istiqamah di atas kebenaran tersebut. Dan cara kita bisa istiqamah di samping mempelajari kebenaran, mempelajari al-haq, mempelajari pula dalil-dalil ahlil batin, untuk kemudian kita paham mereka berdalil demikian salah, yang benar demikian. Sehingga tatkala ada syubhat sampai ke kita, kita sudah tahu jawabannya. Ini tidak benar. Yang benar jawabannya demikian dan demikian. Inilah kenapa para ulama menganjurkan agar kita gemar membaca kitab-kitab rudud. Baca kitab-kitab rudud yang dikarya oleh mereka para ulama, bantahan-bantahan yang dikarya oleh mereka para ulama, membantah kelompok sururiyah, kita baca, kita dengarkan kasetnya. Membantah kelompok takfiri, kita baca penjelasan para ulama, dalil-dalil mereka, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Termasuk pula membaca bantahan mereka para ulama terhadap ahli syirik, hujah-hujah mereka. Dan berikut penjelasan-penjelasan bantahan-bantahan dari hujah-hujah mereka tersebut. Inilah cara agar kita bisa istiqamah di atas kebenaran. Kalau semisal kita tidak faham hujahnya, maka diam, jangan berdebat dengan mereka. Ini yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sehingga debat dengan ahlil batil dibolehkan bila setelah kita mengetahui hujah-hujah mereka. Wa yakunu musta'iddan lidahriha wal jawabi anha, sehingga dia memiliki kesiapan untuk membantah hujah-hujah mereka tersebut dan menjawabnya. Naam. Li'annahu idza dakhala fi ghairi ma'rifatin sarat al'aqibatu 'alaihi, karena kalau semisal dia masuk dalam ranah perdebatan tersebut dalam keadaan tidak memiliki ilmu pengetahuan seputar hujah-hujah ahli al-batil lawannya, maka tentulah hujah-hujah yang mereka sampaikan akan menghantam dirinya. Sebagian salaf mengatakan asybahatu khattafah wa qulubul ibadi dha'ifah. Syubhat-syubhat itu khattafah, bagaikan kilat, tidak bisa diprediksi, demikian cepat menyambar, mengambil hati seseorang yang semula di atas sunnah menjadi di atas bid'ah, yang semula di atas tauhid menjadi di atas syirik. Cepat sambarannya, tidak terasa seorang menyimpang. Wa qulubul ibadi dha'ifah, dan hati-hati hamba itu lemah menerima syubhat-syubhat tersebut. Karena inilah tatkala kita membaca sejarah para salafuna saleh, terkhusus sikap mereka kepada ahli bid'ah adalah diamnya mereka dan tidak berbicaranya mereka, serta menjauhi berdebat dengan ahli bid'ah. Naam. Berkata al-mu'allif rahimahullah, fa naqulu jawabu ahli al-batil 'ala tariqayn. Cara menjawab ahli al-batil itu ada dua cara. Mujmal, jawaban yang global. Jawaban yang global tapi tajam, bisa membantah syubhat mereka. Wa mufassal, dan terperinci. Pada setiap kebatilan, syubhat, ada jawabannya. Demikian yang benar. Mereka menyampaikan lagi, ada jawabannya. Demikian yang benar. Ini jawaban yang mufassal. Wa ammal mujmal, adapun cara menjawab ahli al-batil dengan jawaban yang mujmal adalah, ini penting untuk kita ketahui bersama. Fahuwa al-amrul azimu wal fa'idatul kabirah. Ini adalah perkara yang besar dan faedah yang besar. Liman aqalaha, bagi siapa saja yang memahaminya, yaitu terdapat di dalam firman Allah tabaraka taala dalam surah Al-Imran ayat yang ke-7, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Dialah Allah yang telah menurunkan atas kamu, atas engkau ya Rasul, Al-Kitab, Al-Qur'an. Padanya ada ayat-ayat yang jelas. Itulah umul kitab. Wa ukhra mutasyabihat, adapun yang sebagian lainnya berisikan ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan, yang mereka ikuti adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar tersebut. Mereka tinggalkan ayat yang jelas, mereka ambil ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar dari sisi penjelasannya. Ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wili, dalam rangka untuk menyebarkan fitnah dan mencari pentakwilan-pentakwilannya yang tidak sesuai dengan timbangan Al-Qur'an, timbangan sunnah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dalam keadaan tidak ada yang mengetahui pentakwilannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang berisikan hujjah untuk membantah syubhat-syubhat seluruh ahli batil. Baca ayat ini kepada mereka dan sampaikan kepada mereka makna dari ayat tersebut. Ini sudah cukup. Dan diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu." Bila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih di dalam Al-Qur'an, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَحْذَرُوهُمْ, orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang samar di dalam Al-Quran, dia tinggalkan ayat yang jelas, dia ambil ayat yang samarnya, maka mereka adalah orang-orang yang Allah namai mereka dalam ayat ini, فَحْذَرُوهُمْ, hati-hatilah kalian dari mereka. Ini peringatan Rasul agar seorang menjauhi orang-orang yang mengambil ayat-ayat yang mutasyabih dan meninggalkan ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Dari sisi penerapannya belum menyebutkan, misalnya adalah bila sebagian orang-orang musyrikin memberikan syubhat kepadamu dan mengatakan Al-Quran berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun, para wali-wali Allah dari kalangan orang-orang soleh adalah orang-orang yang Allah jamin tidak akan mendapatkan rasa ketakutan dan tidak akan mendapatkan rasa kesedihan. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada para wali-walinya, orang-orang solehnya. Wa anna syafa'ata haqqun, syafa'at mereka juga benar, mereka akan memberikan syafa'at pada hari kiamat. Wa anna al-anbiya lahum jahun indallah, para nabi punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Wa dzakara kalaman linnabi sallallahu alaihi wasallam yastadillu bihi ala syai'in min batil, kemudian disebutkan hadis-hadis dari Rasul yang dia berdalil atas sesuatu yang dimiliki dari kebatilan-kebatilannya. Nah, dia sebutkan dalilnya, di antaranya adalah ayat yang tadi kita sebutkan. Tujuannya adalah untuk membenarkan perbuatan mereka mendatangi orang-orang saleh. Tujuannya adalah untuk melegalkan sikap dan perbuatan mereka mendatangi orang soleh adalah mengharapkan syafaat mereka di yaumil qiyamah, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Maka jawaban yang mufassal, yang mujmal, yang global, dengannya engkau bisa membantah syubhat-syubhat mereka adalah jawab dengan ayat tersebut. Beliau mengatakan, fajawabhu biqalik, jawablah dengan ucapanmu, innallaha dzakara fi kitabih, Allah telah menyebutkan di dalam kitabnya, annalladzina fi qulubihim zaighun yattabi'una almuhkam wa yattabi'una almutasyabih, orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan, yang mereka ambil adalah ayat-ayat yang mutasyabih dan yang mereka tinggalkan adalah ayat-ayat yang muhkam. Antum sampaikan kepada dirinya ayat-ayat yang menjelaskan tentang Al-Qur'an, tentang kesyirikan, muhkam, jelas, tidak bisa ditakwil ke makna yang lainnya. Antum sampaikan kepada dirinya perbuatan syirik, apa saja jenis-jenis kesyirikan, sudah jelas di dalam Al-Qur'an, termasuk menyembah orang-orang soleh. Ayat dan hadis yang tidak bisa kita tafsirkan ke makna yang lain. Antum sampaikan, saya mengikuti ayat yang muhkam dan saya tinggalkan ayat yang mutasyabih. Ini jawaban yang mujmal, yang global. Kalau semisal dia membantah lagi dengan menyampaikan dalil-dalil yang lain, ulang lagi kalimat yang sama. Allah sebutkan dalam Al-Quran, demikian Rasul mengatakan, untuk kita meninggalkan orang-orang yang lebih mengedepankan ayat-ayat yang mutasyabih dan meninggalkan ayat yang muhkam. Nah, sehingga ini jawaban yang tegas. Dengan ini bisa membantah hujah-hujah yang dimiliki oleh ahlil batil. Nah, sehingga beliau menganjurkan agar kita memahami jawaban yang mujmal ini, karena di dalamnya berisikan faedah yang besar bagi orang-orang yang memahaminya. Wallahu a'lam. Di sini ada pertanyaan, saya jawab satu saja. Afan Ustaz, ada beberapa masyarakat yang bingung dan bertanya kepada Anda, kenapa di ma'had sewaktu ta'lim dan azan isya di masjid lain telah dikumandangkan namun ta'lim di ma'had masih berlanjut? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khair wa anta jazakumullah khair. Antum sampaikan kepada dirinya, ta'lim ini termasuk dari zikir, dari ibadah. Ketika seseorang setelah mengumandangkan azan, maka disunahkan baginya untuk berzikir, apakah membaca Al-Quran ataukah bertasbih, berdoa dan yang semisalnya. Dan ta'lim ini termasuk dari ibadah zikir tersebut, sehingga tidak ada pertentangan antara keadaan seorang yang setelah azan dia baca Al-Quran sambil menunggu iqamah, sambil menunggu imam datang, kemudian dikumandangkan iqamah, dengan keadaan seorang yang dia mendengarkan azan kemudian setelahnya mendengarkan ta'lim. Karena ta'lim termasuk dari ibadah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain. Yang salah kalau misal menunggu azan, sambil menunggu azan dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya kan? Seharusnya di masjid ternyata dia masih asik main catur contohnya, sementara sudah apa yang lainnya sudah sholat, ternyata dia masih asik nonton sepak bola di rumah. Nah, ini sesuatu yang tidak benar yang demikian. Tapi kalau semisal menunggu dengan ibadah ketaatan kepada Allah, ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Dan kita sendiri melihat yang demikian juga diterapkan di masjid-masjid awam. Kalau semisal mereka ada acara tausiah atau ada acara datang seorang kiai atau misalnya menyampaikan muhadharah sehingga menyebabkan akhirnya dilanjut setelah isya, ini sudah sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar. Nah, sehingga tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain, karena tadi disebutkan ta'lim ini termasuk dari ibadah zikir. Nah, wallahu a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.